Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.